Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. May yahdiillah falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar, nabi agung, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita masih membahas jual beli, masih seputar syarat dan yang dilarang dalam jual beli ya. Kita akan lihat kali ini hadis 790 dan 791. Kalau di terjemahan hadis 812 dan 813. Saya baca Arabnya dulu, kemudian kita kaji satu demi satu hadis ini. Wan Abi Zubair qala sa'altu Jabiran radhiyallahu anhu an samanis naur wal kalbi faqal zajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rawahu Muslimun wa Nasa'i wa zada illa kalba saydin. Dari Abu Az-Zubair berkata, aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang harga kucing dan anjing. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Diriwayatkan Muslim dan An-Nasa'i dengan tambahan kecuali anjing pemburu. Baik. Kemudian kita baca lagi hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni bariratu faqalat katabtu ahli ala tis'i awakin fi kulli amin ukiyatun fa'inini fakultu in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakunu wala uki li fa'altu fadahabat bariratu ila ahliha faqalat lahum fa'abaw alaiha faja'at min indihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun faqalat inni qad aradtu dhalika alaihim fa'abaw illa an yakuna alwala'u lahum fasami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat Aisyatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal khudhiha washtariti lahumul wala'a fa innamal wala'u liman ataqa fafa'altu Aisyatu thumma ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi fahiminallahu wa asna alaih summa qala amma ba'du ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah ma kana min syartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin faqad Allah ahakku wa syartullahi awsaku wa innamal wala'u liman ataqa muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari wa inda muslimin ishtariha wa atikiha wa ishtariti lahumul wala'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Barirah datang kepadaku seraya berkata, aku telah bermukatabah atau berjanjian antara seorang budak dengan majikannya bahwa budak tersebut akan merdeka bila dapat membayar sejumlah uang yang mereka sepakati dengan majikanku sebesar 9 ukiyah, setiap tahun 1 ukiyah, maka tolonglah aku. Aku berkata, jika majikanmu bersedia, aku membayarnya kepadanya dengan syarat walaknya atau harta warisan bagi yang memerdekakan budak nanti untukku, maka aku akan menolongmu. Kemudian Barirah menghadap majikannya dan mengungkapkan hal itu. Namun majikannya menolak. Ia datang lagi sewaktu Rasulullah SAW sedang duduk seraya berkata, aku telah menyampaikannya kepadanya. Tetapi ia menolak kecuali jika walak itu tetap miliknya. Nabi SAW mendengar dan Aisyah memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, ambillah dan berilah persyaratan wala itu kepadanya, sebab wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan. Lalu Aisyah melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang Dan setelah memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda, "Amma ba'du, mengapa ada orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam Al-Quran? Setiap syarat yang tidak tercantum dalam Al-Quran adalah batil, walaupun 100 syarat. Ketetapan Allah itu lebih berhak, dan syarat yang ditetapkan Allah itu lebih kuat. Dan walak itu hanya bagi orang yang memerdekakan." Muttafaqun alaih. Dan lafaz hadis ini menurut riwayat Al-Bukhari. Menurut riwayat Imam Muslim, belilah dan merdekakanlah dan berilah persyaratan walak kepadanya. Nah, baik, kita lihat tentang hak walak. Wala itu istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan seorang yang memerdekakan hamba sahaya. Dan itu jadi satu sebab orang itu mendapatkan waris. Ya. Jadi satu sebab itu mendapatkan waris. Mengatakan ini dalam permasalahan budak. Nah, nanti kita bahas dulu yang jual beli anjing dan kucing. Tadi disebutkan dari hadis Abu Zubair, ia berkata, aku bertanya pada Jabir tentang upah as-sinaur, jual beli kucing, wal kalbi, dan jual beli anjing. Maka ketika itu ia mengatakan, Jabir ya, berarti Jabir itu mengatakan, zajarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari upah jual beli kucing dan anjing tadi. Hadis ini riwayat Muslim dan An-Nasa'i menambahkan wa zada illa kalbasoidin kecuali anjing pemburu. Nah, tambahan ini tadi sudah tepat yang rawahu Muslim. Nah, kemudian ada tambahan tadi kecuali anjing pemburu. Imam Al-Baihaqi katakan di sini sahih dari Nabi SAW tentang larangan upah jual beli anjing tanpa ada pengecualian. Yang ada pengecualian cuma masalah pemanfaatan. Jadi kalau orang itu memanfaatkan anjing selain pada 3 tujuan ini enggak boleh. Yang dibolehkan hanya pada 3 tujuannya itu untuk menjaga tanaman, menjaga hewan ternak, untuk berburu. Nah, ini yang tepat ya, ini kata Imam Al-Baihaqi. Berarti tambahan An-Nasa'i tadi kecuali anjing pemburu tidak tepat. Nah, sekarang faedah dari hadis ini yang pertama, hadis ini jadi dalil diharamkannya jual beli kucing dan anjing termasuk upahnya. Dilarangnya jual beli kucing dan anjing termasuk upahnya. Jadi enggak dibolehkan ya. Jual belinya transaksinya enggak boleh, uang yang didapati juga uang yang bermasalah. Jadi diingat itu ya, dilarang jual beli kucing dan anjing termasuk upahnya tidak halal. Namun jumhur ulama itu di sini untuk jual beli kucing ini ya, mayoritas ulama itu membolehkan jual beli ini. Karena dianggap seperti kata Imam Nawawi, dalamnya itu ada manfaat. Ya, di dalamnya itu ada manfaat. Sedangkan jual beli kucing yang dilarang itu, kata jumhur ulama di sini, itu adalah untuk kucing yang sudah dimiliki orang sama juga kucing yang ya tidak ada faedah. Namun yang tepat kata Syekh Abdullah Fauzan, ya, jadi bisa jadi faedah yang berikutnya, jual beli kucing dilarang secara mutlak. Semalam ada yang nanya, terus saya sebutkan perkataan Imam Al-Baihaqi berikut ini. Mutaba'atu zahiri sunnah aula, kita mengikuti tekstual hadis yang melarang itu lebih bagus. Walau sami'a syafi'iyu, walau sami'a syafi'iyu, seandainya Imam Syafi'i rahimahullah itu mendengar hadis ini, walau sami'a syafi'iyu al-qabaru al-warida fi laqolabi insya'Allah, seandainya Imam Syafi'i mendengar hadis tentang ini, pasti ia akan mengatakan juga sama, terlarang secara mutlak. Jadi, jual beli kucing dilarang secara mutlak. Termasuk berarti ya, termasuk kucing yang ada manfaatnya. Berarti kalau kita bahas di sini kucing rumahan, kucing impor, kucing apa kayak mau istilahkan dengan nanti ganti biaya makannya, biaya pakannya setahun atau selama dipelihara atau ganti biaya adopsi, ya pokoknya yang aman tidak ada jual beli untuk kucing. Kalau anjing ya tadi yang tepat juga tidak ada pengecualian ya. Berarti faedah yang ketiga, jual beli anjing juga tidak ada pengecualian. Itulah yang lebih tepat. Secara mutlak, jual beli anjing diharamkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat hadis tentang persyaratan yang batil dalam jual beli. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ja'atni Barirah. Datang kepadaku Barirah. Barirah itu bekas budak Aisyah. Aisyah beli, kemudian Aisyah itu merdekakan. Dan Barirah ini, ya, suaminya itu Mughis. Dan itu juga budak dari Abu Ahmad bin Jahash al-Asadi. Dulu budak, kemudian dimerdekakan. Si Barirah itu merdeka ya. Maka Nabi SAW memberikan pilihan kepada Barirah. Kamu mau tetap dengan Mughis atau berpisah? Maka ketika itu Barirah menyatakan, saya pisah saja dari Mughis. Dan Barirah ini hidup sampai zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi intinya Barirah pisah dengan Mughis. Jadi kalau ada budak itu sudah merdeka, misalnya ini istrinya ya, sudah merdeka, maka dia boleh menaruh pilihan mau tetap dengan suaminya yang dulu ataukah pisah. Nah, Barirah milih pisah. Akhirnya Mughis menangis-nangis ingin balik pada Barirah. Dia keliling kota Madinah nangis-nangis cinta mati pada Barirah. Nah, di sini Barirah ia katakan, katabat ali ala tis'i awakin. Jadi ada transaksi antara Barirah dengan majikannya dengan namanya budak mukatabah. Ya, budak mukatabah, mukatab. Kemarin kita ada istilah budak mudabbar, sekarang ini budak mukatab. Jadi ada sejumlah uang tertentu dulu. Ada sejumlah uang tertentu. Kalau uang itu ada, baru dia bisa merdeka. Berapa nanti mesti dia kumpulkan? Tisai wakin. Ya. Yang dia kumpulkan itu 9 ukiyah. Dengan majikannya tadi disuruh bayar 9 ukiyah. Setiap tahun 1 ukiyah. Maka Bariro katakan, tolonglah aku. Fa'inini. Tolonglah aku. Ya, ini biaya yang berat bagi seorang budak ya. 9 ukiyah. Kemudian fakultu, ya Aisyah katakan, in ahabba ahluki, ya. Jika majikanmu itu bersedia an a'uddaha lahum wa yakunu wala uki li fa'altu. Jika majikan memang bersedia, aku membayarnya kepadanya dengan syarat. Walaknya, yaitu harta warisan bagi yang merdekakan budak, nanti untukku. Berarti nanti kalau ada warisan, nanti untukku, gitu. Maka aku akan menolongmu. Ya, maka aku akan menolongmu. Karena memang hak walak itu milik orang yang memerdekakan. Hak warisnya tadi ya, milik orang yang memerdekakan. Nah, kemudian fadhahabat Bariro ila ahliha, lantas Bariro pergi ke majikannya. Faqalat lahum, dia katakan pada majikannya, fa'abu 'alaiha, ternyata majikannya enggak mau. Fajat min indihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Kemudian datang lagi sewaktu Rasulullah SAW sedang duduk, seraya berkata, dia datang lagi. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk, faqalat, si Bariro ini katakan lagi, ini qad aradtu dzalika alaihim, aku telah tawarkan itu kepada majikanku, fa'abau, mereka enggak mau. Illa ayyakunal wala'u lahum, kecuali hak wala' tetap jadi milik mereka. Kalau punya waris berarti jadi milik mereka. Nah, padahal ini tidak sesuai dengan aturan, ini persyaratan yang enggak benar ya. Fasamiya Nabi SAW, Nabi SAW pun mendengarnya. Fa'akhbarat Aisyatun Nabi SAW, Aisyah kabarkan pada Nabi SAW, faqal, maka Nabi katakan, khudhiha, ya, ambil saja. Washtarati lahumul wala, syaratkan kepada mereka itu hak wala. Fa'innamal wala'u liman a'taqa, yang sebenarnya yang dibolehkan, ini sesuai persyaratan yang benar adalah, hak wala, hak waris, itu nanti jadi milik orang yang merdekakan. Maka fa'alat Aisyah itu, Aisyah lakukan seperti itu, semua qamar Rasulullah SAW finnasi, kemudian Rasulullah SAW itu berdiri dan berada di tengah-tengah manusia, fahimnallah, Nabi SAW itu memuji Allah wa athna alaih, kemudian menyanjung Allah, summa qol, kemudian beliau mengatakan. Nah, beliau berkhutbah lagi di sini. Amma ba'du. Ma balu rijal yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Mengapa ada orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam Al-Qur'an? Maka na min syartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun. Siapa yang buat persyaratan yang ini menyelisih kitabullah, maka itu syarat yang batil. Wa in kana mi'ata syartin, walaupun yang dibuat itu 100 syarat. Qada Allahi ahakku, hak Allah tetap itu lebih dahulukan untuk dipenuhi. Wa syartullahi awsaku, dan persyaratan dari Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi. Wa innamal wala'u liman ataqa, ingat hak wala, hak waris tadi milik orang yang memerdekakan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa lafdhu lil Bukhari, dan lafaznya itu milik Bukhari. Wa inda muslimin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ishtariha, sudah beli saja. Wa atikiha, dan merdekakan dia. Wa syarati lahumul wala, biarkan saja kalau mereka mau menentukan hak wala seperti itu. Yang jelas hak wala yaitu milik orang yang merdekakan. Nah, maka pemirsa sekalian, ini namanya ada persyaratan yang dibuat, namun itu syarat batil. Syarat itu tidak usah dipenuhi gitu. Kita lihat di sini pembahasan faedah, ya, faedah hadis yang pertama, disyariatkan ya mukatabah dalam memerdekakan budak. Jadi ada sejumlah mukataba itu ya dicatat. Ada sejumlah uang ya. Mukataba itu adalah ada sejumlah dana ya. Yang disediakan untuk diserahkan pada majikan supaya merdeka. Nah, kemudian nah di sini jadi dalil karena mukataba itu ternyata adalah sistem bayar secara berangsur. Mukataba itu sistem bayar secara berangsur. Nyicil berarti. Maka jual beli secara berangsur. Nyicil ya. Asalnya dibolehkan. Berarti asalnya jual beli juga sama demikian ya, nyicil boleh. Ya, nyicil itu boleh. Selama apa? Selama tidak ada riba. Ribanya kapan? Nah, kalau jual beli berangsur itu ada riba. Ada riba kapan? Satu. Ada denda. Ketika telat. Ada lagi bentuknya dua. Melibatkan pihak ketiga. Untuk pembiayaan. Ya, melibatkan pihak ketiga untuk pembiayaan ya. Konsumen nih. Pak dealer, saya mau beli motor. Dealer minta kepada leasing untuk membiayai ini. Membiayai konsumen. Leasing bayar langsung kepada dealer. Sudah lunas. Nah, giliran nanti untuk pembayaran. Nah, si konsumen itu pada leasing langsung. Itu namanya leasing membiayai. Leasing nggak jual motor. Membiayai karena di situ dia itu aslinya pinjamkan uang sekian. Ya, nanti kembalikan lebih. Maka tentu ada riba. Jadi sekali lagi ada ini ya, jual beli berangsur, asalnya boleh, kecuali untuk beberapa kasus. Itu tadi apa? Jual belinya, jika telat bayar, dikenakan denda. Yang kedua, jual belinya secara kredit melibatkan pihak ketiga sebagai pembiaya. Ya, konsumen, ada yang punya barang, kemudian ada yang biayai. Asalnya di situ yang biayai tadi itu belum memiliki barang. Nah, dia biayai setelah dia lunasi kepada yang punya barang. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, yang ketiga, bolehnya jual beli budak mukatab. Jual beli budak mukatab. Kemudian yang keempat, faedah yang lainnya lagi, dalil jadi hadis, jadi dalil kalau hak wala. Ini kita dapat katakan hak waris ya, kalau budak ini enggak ada ya. Hak wala atau waris dimiliki oleh orang yang memerdekakan budak. Oke. Kemudian sekarang kaitannya dengan persyaratannya. Persyaratan yang menyelisihi konsekuensi akad. Persyaratan yang menyelisihi konsekuensi akad. Adalah persyaratan yang batil. Ini syarat yang diharamkan, ini syarat dan yang batil dan diharamkan dan tidak boleh disyaratkan. Jadi yang menyelisih konsekuensi akad ya. Nah, si A ini jual barang pada si B. Kalau jual beli kan berarti sudah miliki ya. Si B beli berarti dia sudah miliki barang dari A. Namun kalau disyaratkan misalnya barang yang sudah dibeli Pak, ya mohon nggak dipakai dulu ya setahun. Ini jual beli apa kayak begini? Nggak boleh dulu pakai setahun. Boleh konsekuensi akad ya sudah terjadi. Jual beli ya sudah terjadi pemindahan kepemilikan sudah menjadi boleh dimanfaatkan. Syarat batil tuh. Kemudian contoh lagi misalnya nikah, syarat batilnya gimana? Kita nikah, kita akad, namun pokoknya selama kita nikah tidak boleh hubungan. Enggak boleh hubungan intim. Ini syarat batil, itu menyalahi konsekuensi akad. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, persyaratan nanti ada dua macam ya. Ada persyaratan yang tidak ada masalah karena tidak menyelisih konsekuensi akad. Dan ada persyaratan yang bermasalah yaitu menyelisih konsekuensi akad. Ya. Dia menyelisih konsekuensi akad. Nah, yang tadi yang kita bahas nih yang disyaratkan oleh si majikan sebelumnya, sebelum Aisyah, dia bilang, iya, saya mau jual, tapi hak wala tetap milik saya, gitu. Majikan sebelumnya bilang kayak gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak, al wala liman taqoh. Hak wala itu tetap milik orang yang memerdekakan. Maka yang buat syarat tadi, dia buat syarat sampai 1000 syarat, silakan. Perkataan dia tidak diambil. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam ini. Besok malam kita bahas tema umum, yaitu tentang musibah atau bencana saat pandemi, yaitu futur luar biasa dari para penuntut ilmu. Insyaallah besok di jam yang sama ya. Nanti kita discuss untuk materi tadi. Baik, selanjutnya saya baca dulu komentar di YouTube. Kalau ada YouTube biasanya yang adanya. Yang di Zoom bisa siap-siap. Oh. Ya, sebentar. Ini ada berapa pertanyaan, sebentar. Ini... Ada yang tanya ini, Ustaz, tentang jual beli emas dong, insya Allah nanti ada pembahasannya di buku ini ya, di buku Bulughul Maram ya. Saya ingin bahas secara sistematik, tahap demi tahap ya. Alasan kucing diharamkan jual beli kucing, kenapa ya Ustaz ya? Apakah karena hewan bertaring? Bukan ya. Yang pertama sekali, kalau kita mau memahami dalilnya, pokoknya kalau di dalam hadis itu sudah dikatakan larangan, ya kita terima. Ya, kita terima begitu saja, tidak kita palingkan ke makna lain. Seorang muslim ya, ketika ada perintah langsung dia jalankan. Namun kalau itu ada larangan, dia jauhi. Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulmu, ambillah. Yang Rasul larang gimana? Ya tinggalkanlah. Sudah sifatnya kayak gitu. Kalau kita dapat dengar perintah, dengar larangan kayak gitu. Perintah jalani. Larangan tinggalkan. Nah, sudah selesai itu kalau kita meyakini seperti itu. Tanpa kita tahu hikmah-hikmahnya itu bagaimana. Karena kalau kita tunggu hikmah, besok-besok nanti ada perkara yang sama lagi, nunggu hikmah dulu, akhirnya syariat tidak dijalani karena nunggu alasan. Ini kenapa ya Ustaz ini dilarang ya? Ini kenapa ya syariat ini? Kenapa? Banyak kenapa akhirnya tidak jalani. Satu lagi ya ini. Bagaimana hukumnya profesi pelatih anjing dan dokter hewan? Nah, melatih anjing tergantung manfaatnya dulu ya. Ini gak termasuk jual beli ya. Tapi tergantung manfaatnya. Dia melatih anjing apa? Kalau anjing yang memang seperti anjing pemburu atau anjing yang pemanfaatannya anjing pelacak ya, boleh. Nah, dokter hewan juga di sini tergantung hewan yang dipakai itu, hewan yang gak gimana ya. Kalau dokter hewan ini untuk anjing yang pemanfaatannya salah, ya berarti tujuannya salah juga. Namun kalau anjing ini pemanfaatannya benar seperti anjing pelacak, nah dibolehkan berarti. Terus satu lagi ya, sebentar dari YouTube nih. Jika jual beli ada syarat yang terlarang, apakah sah jual belinya? Kalau secara umum, kalau ada larangan, maka jual belinya tidak sah. Ada lagi di sini dari Wakiansa, ini tentang jual beli PO. Ustadz, bagaimana jika kita penjual baju membuka PO, tapi dengan syarat bayar 50% di awal dan dilunasi dengan waktu tertentu. Jika kita penjual baju ya, membuka PO ya, buka PO di awal ya, tapi dengan syarat bayar 50% di awal. Nah, PO di sini kalau bajunya masih dibuat, nanti jadi istisna ya. Istisna itu boleh bayar di muka, boleh bayar di tengah, boleh bayar termin, nyicil dulu, boleh bayar di akhir. Maka semuanya boleh. Dari Muhammad Rian Baihaqi. Ustadz, bagaimana cara melaksanakan sholat antara zuhur dan asar, serta antara asar dan maghrib, waktunya kapan? Apa ini sholat? Apa yang ditanya ini ya? Allahu'alam. Bagaimana cara istri memberitahu suami tentang ilmu agama karena suami belum terlalu paham ilmu agama? Beritahu pelan-pelan, nasihati secara perlahan. Kadang mungkin bisa mulai dengan baiknya istri di rumah. Tunjukkan akhlak dengan dakwah lisanul hal, dakwah dengan sikap. Itu pelan-pelan akan mengarah juga pada kebaikan pada orang yang kita ingin dakwai sebelum kita bicara. Ya, wallahu alam. Baik, selanjutnya yang di Zoom, coba partisipannya ditampakkan, coba. Monggo yang di Zoom silakan. Silakan. Silakan dengan Bapak Syafiq. Bapak Syafiq, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya membayar upah guru ngaji jika tidak ada baitul mal? Dan bagaimana, apakah kalau guru ngaji tersebut bilang seikhlasnya, apakah termasuk goro? Apa transaksinya tadi? Gimana gimana, ulang-ulang? Goror gimana? Ulang-ulang, Syafiq. Diulang. Mati. Bagaimana caranya Ustaz membayar upah guru ngaji jika tidak ada baitul mal? Kenapa harus nunggu baitul mal? Saya lihat di YouTube harus terus bagaimana caranya Ustaz? Tergantung ya. Sekarang guru ngaji ini, guru ngaji di mana coba tempatnya? Guru ngaji kayak Tahsin, Ustaz. Tahsin itu punya lembaga atau punya pemerintah atau punya masjid atau apa? Punya masjid. Nah, punya masjid ya berarti masjid yang biayai. Oh, berarti kita bayar ke masjid. Enggak, ini yang nanya, ini pesertanya atau yang ngajar? Pesertanya, Ustaz. Pesertanya, ya ketika ikut pelajaran itu transaksinya bagaimana? Apa seikhlasnya? Nggak bayar sama sekali atau kepripun? Kalau gurunya bilang seikhlasnya, apakah? Nah sudah, berarti goror, kasih seikhlasnya. Nggak goror, mana gorornya? Nggak. Satu lagi Ustaz. Iya. Bagaimana jika sudah terlanjur membeli kucing? Ya sudah, sekarang sudah tahu. Yang dulu salah berarti tidak diulangi lagi. Terima kasih Ustaz. Ji. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Malareza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya Ustaz Afwan, ini di luar tema. Ya. Kalau kan ada larangan-larangan yang biasanya disebutkan Ustaz, apakah ada larangan yang semuanya itu mengandung dosa atau ada larangan yang tidak mengandung dosa Ustaz? Ya, larangan, saya, larangannya nanti kembali pada hukum makruh atau haram. Hukum makruh atau keharam. Oke, seperti larangan misalnya jangan minum, makan sambil berdiri, itu apakah... Makruh berarti, misalnya kalau itu ada kaitannya dengan makruh, berarti tidak berdosa, tapi dilarang. Baiknya tidak gitu bahasanya. Oh baik, berarti harus dilihat lagi hukumnya ke makruh atau... Iya, ini ya? Untuk mengklasifikasikan makruh atau haram itu harus punya background ilmu, usul fikih gitu, untuk memahami dalil. Orang awam nggak bisa hukumi. Kalau yang paham dalil, dia timbang-timbang dengan berbagai macam dalil yang ada. Satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan. Kalau misalnya mau beli buku Ustaz, nah bukunya ini dari luar negeri. Iya. Karena mahal biayanya, kemudian kita download yang PDF-nya aja. Itu kira-kira gimana Ustaz hukumnya? PDF-nya bajakan? Nggak tahu Ustaz. Insya Allah mungkin iya, nggak tahu. Nggak tahu Ustaz, PDF-nya bajakan atau bukan? Kalau bajakan ya nggak boleh. Itulah susahnya ya. Kalau kita itu apa mau bisa belajar baik, ternyata ini harus dibeli juga gitu. Ya sebisa mungkin, seusaha mungkin saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ya. Jadi Ustaz kalau gitu rasa jasa kalau kaya. Iya, waalaikum. Terus. Silakan selanjutnya Ibu Ningrum. Ibu Ningrum bahas, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz terkait jual beli. Ya. Ini kan ada sebuah merchant Tokopedia ya. Jadi Tokopedia itu sering ada promo Ustaz, pembayarannya tuh bebas melalui apapun, namun ketika barang sudah sampai di tempat kita, dia akan memberikan OVO point sesuai dengan ketentuan promo yang mereka adakan. Nah, apakah itu termasuk riba ya Ustaz? Cashbacknya berarti berupa OVO point kayaknya, atau bukan cashback itu? Iya, enggak, betul. Itu cashback? Tapi pembayaran, iya cashback. Hitungannya cashback, termasuk bukan diskon, guys. Cashback. Jadi, kita mau transfer via ATM, bayar lewat Alfamart, lewat apapun terserah, tapi ketika barang itu datang dan kita klik ke sana diterima, itu langsung OVO poinnya masuk senilai misalkan 20.000, 30.000. Boleh, boleh dimanfaatin. Gitu. Karena pembayarannya tidak lewat OVO, tapi pembayarannya lewat tadi berbagai macam merchant atau ini ya. Transfer ya, gitu ya. Boleh. Iya, betul. Nanti tinggal OVO poinnya ketika dimanfaatin, yang penting bayar normal saja. Nanti penggunaan OVO poinnya sendiri ada syarat sendiri gitu. Tapi kalau sekadar nerima cashback lewat masuk OVO poin boleh. Boleh. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan Uma Syafwa silakan. Uma Syafwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Afan Ustaz bertanya, yang pertama tentang gadai mobil. Jadi ada kerabat anak, dia yang gadaikan mobil anak gitu ya. Terus dia yang gadaikan lagi ke orang tanpa pengetahuan anak ya sebelumnya ya. Cuma ya karena keluarga dekat, jadi anak nggak bisa kebanding ngomong apa-apa gitu. Terus setiap kita mau butuh, jadi kayak kita minjem gitu, kita kayak ngasih uang bensin gitu aja. Ngasih, kalau orang sini mah uang rokok ya namanya Ustadz ya. Gimana Ustadz kalau kita ikut naik atau manfaatkan gitu. Sebetulnya anak udah mengingkari, nggak mau ikut naik mobil itu. Jadi ada mobil yang jadi barang gadaian. Iya. Dipegang oleh orang yang meminjamkan uang. Iya. Terus mobil ini digadaikan lagi sama yang punya. Digadaikan lagi sama yang punya ke orang, karena mobil itu sebetulnya kan udah digadaikan anak, cuma dipinjam dipakai sama dia terus, cuma digadaikan lagi dia tanpa sepengetahuan sebelumnya. Enggak boleh. Syarat ini enggak boleh karena al-masghulu fala yushaghghalu. Jadi kalau sudah sibuk pada sesuatu, jadi ada suatu barang ini sudah gadai, maka nggak boleh lagi dia jadi barang gadai di tempat lain gitu. Karena yang ini nanti sudah jadi jaminan nih untuk utang yang ini. Kalau dibawa pergi, maka tidak lagi ada jaminan untuk utang ini. Gitu. Jadi kalau kita mau butuh pinjam-pinjam gitu, jadi haram ya Ustaz, nggak boleh ya? Boleh, tapi gitu. Harus bayar. Nggak boleh gratis, iya. Cuma-cuma. Iya gitu, jadi yang ngegade nih, yang kiri digadein ke anak nih, anak minjem apa, bayar lagi ke yang ngegade kedua gitu loh. Karena yang... Nah, boleh berarti, yang... kalau itu boleh. Oh, boleh. Iya. Oh, gitu. Kalau yang kedua, Ustaz, beli motor cash, Ustaz, ya. Cuma PPKB-nya tuh masih di leasing. Gitu. Jadi anak juga gak mau ikut pakai gitu, karena anak penampungnya ya ke kajian di sini katanya gak boleh ikut manfaatin, katanya gitu. Haram, cuma anak masih bingung ya. Karena itu kan motor satu-satunya, gak ada lagi kendaraan, karena anak butuh banget. Tapi anak bisa mungkin berusaha gak ikut pakai gitu, ikut manfaatin, karena takut haram itu. Barang gede lagi kan? Enggak, cash ini beli cash, beli motor cash. Terus? Enggak ada kan? Enggak ada uang, enggak ada mobilnya juga. Jadi kita beli motor lagi cash. Cuma ternyata PPKB-nya di leasing sama yang punya gitu. Jadi statusnya itu barangnya itu halal apa haram ya kalau kita ikut pakai ya? Yang di leasing apanya? BPKB-nya aja, surat BPKB-nya aja. Berarti masih boleh dipakai yang motornya tadi? Oh, misalkan anak mau pinjam ke warung atau ke ini kan karena butuh ya, itu boleh. Haram? Boleh. Hukumnya boleh. Iya. Yeah. Oh, anak sebesar ini nggak pakai takut dosa. Nih, karena nanti itu ketika itu cuma jaminannya BPKB-nya saja, bukan motornya berarti. Oh. Iya. Yeah. Tapi motornya mau belinya cash ya, Ustaz? Cash. Iya. Boleh. Cuma sebelumnya kan nggak tahu nih, ternyata kalau berangkat. Iya sudah, jawaban saya seperti itu, Bu. Oh gitu. Okay. Iya. Jadi boleh ikut pakai ya, Ustaz? Iya, boleh. Oh, alhamdulillah. Selama ini saya nggak ikut pakai, Ustaz. Iya, takut. Cukup ya, iya. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas pencerahannya. Berapa iya. Allah itu? Iya, Kom. Baik, tahan dulu sebentar. Iya. Saya jawab dulu yang di Instagram. Hukum GoFood gimana ya Ustadz? Masih boleh. Nanti cuma masalah pembayaran ya. Pembayarannya nanti pakai apa? Karena kalau bayar dengan cara pembayaran tertentu, terutama di situ ada saldo, ya, dia pakai berbagai macam e-wallet atau dompet. Ya, ada dompet virtual, terus dana tersimpan di situ. Kemudian ketika dia pakai dana ini, ada diskon, cashback, ya, maka dia dapat pemanfaatan situ dari dana yang ditaruh. Dana yang ditaruh ini namanya meminjamkan, sehingga masuk dalam kaidah kullu qardin jarum manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang dalamnya ada tambahan maka itu riba. Terus dari Instagram lagi dari Zaya Mamsulis. Bagaimana hukumnya mempekerjakan pembersih rumah laki-laki namun saat suami berada di rumah saja? Dia datang dan bersih-bersih sekitar 2 jam. Bolehnya suami ada di rumah. Kalau suami enggak ada di rumah enggak boleh. Hukum memakai dirham zaman sekarang sama seperti hukum memakai mata uang. Namun kalau katakan wajib berganti ke dirham, wallahu alam, itu tidak ada dalil. Batasan najis anak bayi laki lelaki dan perempuan, Ustaz. Sama-sama najis ya, cuma cara pembersihannya kalau bayi itu di bawah 2 tahun, kemudian dia masih mengkonsumsi ASI ya. Maka kalau kencingnya itu cukup diperciki. Ustaz, bolehkah saya naik taksi tanpa mahram dalam perjalanan dalam kota karena diperlukan ke sekolah anak? Nah, karena suami dalam jam kerja dia yang juga tidak bisa mengantar. Kalau dengan taksi lebih memperingan ya, ibu nanti di belakang untuk kurangi mudarat saja. Wallahu a'lam. Hukum pakai cashback dan diskon dari ShopeePay. Kalau ShopeePay-nya situ ada saldo terus dapat cashback, dapat diskon, maka tidak boleh. Karena nanti masuk dalam kaidah yang tadi saya sebut, kullu qardin jarum manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat maka itu riba. Kalau ShopeePay biar dapat free ongkir, touch apa boleh? Tetap tidak boleh. Kita beli barang, harganya berbeda ketika bayar cash dengan kredit. Apakah itu riba? Tidak. Kecuali nanti ada yang tadi jual beli berangsur yang saya sebutkan bermasalah, ada denda ketika telat dan melibatkan pihak ketiga untuk pembiayaan. Baik, berikutnya lagi yang di Zoom sisa 2, silakan. Silakan selanjutnya Umu Yasmin. Umu Yasmin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh enggak misalnya kita ada barang dikasih ya, gitu. Terus kan kita enggak keluarin modal terus kita jual, itu boleh enggak Ustaz? Tidak ada modal terus? Terus kita jual barangnya. Ini apa nih? Jadi apa? Dropshipper, reseller, marketer atau apa? Bukan ini sih Ustaz. Misal barang menjadi hak milik kita dikasih sama seseorang gitu kan. Dikasih terus kemudian barang itu kita jual. Boleh lah. Oh, boleh. Masalahnya di mana, Bu? Iya, misalnya kita dikasih sesuatu barang. Ya sudah jadi milik kan, kan? Boleh dijual. Iya, sudah boleh. Jadi milik, iya. Iya. Baik. Ya. Satu lagi, Ustaz. Iya. Kalau sudah terlanjur membeli laptop dengan Windows bajakan itu gimana ya, Ustaz? Beli Windows yang asli. Biar enggak zolimi orang, walaupun itu orang kafir. Jadi yang sudah ada itu yang sudah kita beli itu kita ini ulang, Ustaz. Iya, enggak dipakai lagi. Uninstall terus install Windows yang ori. Oh, gitu ya, Ustaz. Ya, konsekuensi pakai laptop, pakai komputer kayak gitu. Kalau enggak usah pakai laptop, enggak usah pakai komputer. Kalau bilang saya enggak sanggup, ya sudah enggak usah pakai laptop, enggak usah pakai komputer, karena konsekuensi punya laptop, komputer ya, OS-nya juga, operating system-nya juga harus beli, gitu. Gitu ya. Sama, kita beli rumah, punya rumah kan, pingin ada fasilitas, ya beli. Beli, nggak bisa bilang, enggak, gini, enggak bisa. Oh, saya nyolong punya tangga aja. Oh, enggak bisa. Zolim itu. Sama. Beli sesuatu, laptop, butuh fasilitas di dalam laptop ini apa, ya, kalau hanya bisa dengan cara beli, berarti harus beli. Enggak bisa bajakan. Zolim itu. Ya, berarti harus diganti ulang itu. Ganti ya, ulang. Ya. Iya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi. Silakan. Ibu Mardia, silakan Ibu Mardia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, di perumahan di perkebunan kan biasa ada warung sayur atau warung-warung kebutuhan kebutuhan keluarga lah di situ. Kalau belinya tunai, itu bayarnya ya normal gitu Ustaz. Tapi kalau misalnya ada yang cash bond, belinya misalnya bayarnya minggu depan atau bulan depannya, harganya dinaikin gitu Ustaz. Enggak masalah, yang penting barangnya sudah dimiliki. Oh, gitu. Jadi utang dulu gitu tapi harganya Lebih tinggi. Ya, konsekuensi nambah waktu, nambah biaya. Oh, boleh gitu Ustaz. Ya. Boleh. Yang penting barang tadi sudah dimiliki si penjual. Iya, sudah memang di warung gitu. Iya, di warung, boleh. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Iya, silakan. Yang kartu ini. Jadi ada minimarket itu menggunakan kartu member, kartunya gratis gitu Ustaz. Tapi ini dia menggunakan sistem cashless gitu maksudnya. Jadi kartu itu diisi top up gitu, uang. Nah, dengan kartu itu jadi bisa dapat tambahan diskon dari... Ya, ada uang kan situ? Ada uang, berarti ada saldo kan ya. Bu? Iya. Sama seperti ya, yang ya. Lainnya, berarti itu sama dengan OVO, sama dengan Dana, sebenarnya Link Aja, dan seterusnya, sama. Dia boleh. Fungsikan jadi dompet ibu di situ. Iya, tapi boleh ditarik setelahnya, misalnya besoknya atau nanti setelah belanja ditarik kembali, boleh. Start. Jadi nggak ada expired date atau apa, jadi ketika belanja dapat. Dengan member itu ada tambahan diskon gitu Ustaz. Karena untuk katanya untuk mengurangi penggunaan uang tunai gitu kan karena COVID ini jadi mereka menggunakan kartu member gitu. Iya, karena adanya saldo maka ibu tidak bisa memanfaatkan diskon promo free ongkir di situ. Kalau bayarnya normal saja misalnya total biaya dengan ongkir total biaya 100.000. Ibu bayar juga 100.000. Ibu bayar 100.000 normal, maka ya. Tidak masalah. Tapi kok kalau misalnya biaya total 100.000, namun karena ibu bayar dengan kartu member tadi, ibu ada ya. saldo ya. Maka ya. Nanti jadi 80.000. Nah, 80.000 ini manfaat ibu dapat. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Baik, iya. Kalau mau ngurangi uang cash karena masa pandemi, ya transfer. Oh, ya karena banyak juga Ustaz kalau yang menggunakan kartu itu kayak di food court kan juga gitu Ustaz. Jadi mereka pakai kayak kartu gitu diisi iya, dulu. Iya. Diisi dulu kan, tapi kalau bayarnya normal nggak masalah. Total berapa? 100.000. Nih, saya punya ini saldo saya 100.000. Tuh, bayar langsung tuh. Boleh. Oh, jadi nggak boleh memanfaatkan diskon. Nah, nggak boleh diskonnya. Ibu misalnya punya kartu itu lagi, mau bayar pulsa. Biasanya pulsa itu nggak dikasih diskon, Bu. Misalnya pakai dompet virtual tadi ya. Bayar pulsa. Pulsa nggak dapat diskon apa-apa tuh. Bayar aja biasa. Boleh. Maka bahkan mungkin biaya pulsanya lebih mahal daripada beli di tempat lain gitu. Boleh. Ya. Terima kasih Ustaz jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Silakan Ummu Khansa. Ummu Khansa silakan. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita belanja minimal misalnya di salah satu toko online gitu Ustaz ya minimal pembelanjaan 100.000 lalu dapat potongan ongkos kirim gitu bisa dimanfaatkan ya Ustaz? Sebentar. Belanja di mana ini, Bu? Di Shopee. Terus? Bayarnya pakai apa? Bayarnya transfer. Transfer terus? Terus ada pembelanjaan minimal 120.000 itu dapat potongan ongkos kirim sekitar 20.000 atau 40.000 gitu, Ustaz. Boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatin. Boleh, ya. Yang penting Ibu enggak pakai Shopee Pay aja deh, boleh. Kalau selama tidak memakai Shopee Pay ya, Ustaz. Iya. Ibu transfer ya, misalnya dia bilang ini total biaya 300.000 karena ibu sudah belanja lebih daripada 120.000, ibu dapat free ongkir. Transfer, ibu langsung transfer tuh. Tek, ah. Dengan free ongkir tadi. Free ongkirnya bukan karena saldo kan, tapi karena belanjanya ibu yang banyak. Memang di Shopee itu ada bentuk transaksi kayak gitu. Jadi sengaja penjual buat itu dari penjual Bu biasanya Bu, bukan dari Shopee-nya. Oh, gitu. Jadi penjual yang tetapkan free ongkir tadi. Ya. Oh, iya. Jadi enggak masalah. Boleh. Ustaz, ya, boleh. Tidak Shopee ya. Boleh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Satu lagi silakan. Silakan Bapak Iqbal. Bapak Iqbal silakan. Bapak Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat jual beli ketika si penjual berbohong ketika menyebutkan modal, Ustaz. Jual belinya sah, bohongnya dosa sendiri. Oh, jadi uangnya juga halal juga ya, Ustaz? Halal, tapi dia dosa sendiri, nipu. Syukran saya, Ustaz. Ya, wa iyyakum. Baik, saya rasa cukup. Insya Allah besok pagi kita lanjut lagi dengan, oh ya, materi besok pagi syarh sunnah ya, karya Imam Al-Muzani, nanti 10 sahabat yang dijadikan masuk surga, kita akan dengar ceritanya satu persatu. Nanti bisa manfaatkan tanya jawab juga, bagi pertanyaan yang belum saya jawab bisa manfaatkan besok pagi. Sedangkan besok malam tentang tema umum, tentang ini menarik ya, apa bencana futur ya, orang kita ini jadi malas ngaji nih ketika masa pandemi. Nah, saksikan besok malam di jam yang sama insyaallah. Demikian kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.